lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran. Aku lagi overfeel, aku lagi ilfeel. Gara-gara kamu, aku lagi malas bercinta. Sensi, jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran. Aku lagi overfeel, aku lagi ilfeel. Gara-gara kamu, aku lagi malas bercinta. Masih banyak cinta yang lain. Maafkanlah sayang, kembalilah sayang. Aku masih cinta kepadamu. Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran. Aku lagi over, babe. Aku lagi over. Gara-gara kamu, aku lagi malas bercinta. Waktu, babe.